Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tandur nafsum qadamat li ghadin wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Summa ma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam asyarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillahirrabbilalamin Ibafirin azabullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam ini kita masih dipertemukan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tanasuh fiddin, saling nasihat-menasihati dalam agama ini, kemudian memanfaatkan sisa-sisa umur kita, menjadikan sisa umur kita untuk amal-amal yang soleh. Sebagaimana Rasul menyebutkan, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu adalah yang umurnya yang panjang dan memiliki amal-amal yang baik. Fidin azakumullah. Kita akan melanjutkan dari kajian kita dari kitab Al-Qaulul Mufid fi Adillatit Tauhid. Kita telah sampai kepada aqsamus syirik, macam-macam syirik, di mana telah kita bahas macam-macamnya dan penjelasannya, dari syirik ububiyah, syirik uluhiyah, syirik asma wa sifat, syirik asghar, ada syirik khafi, syirik itiqadi, ada syirik amali, syirik lafzi, syirik tasyrik wal hakamiyah, kemudian ada syirik mahabbah dan syirik khauf yang terakhir kita bahas. Maka yuafidina azakumullah, di malam ini kita akan menyelesaikan macam-macam syirik. Kita sampai kepada syirik qasdi wal iradah, syirik dalam masalah keinginan, kehendak atau niat. Bagaimana disebutkan syirik dalam masalah niat ini bisa masuk ke dalam macam-macam syirik? Asy-Syaikh menjelaskan bahwasannya syirik qasdi wal iradah wa huwa ayyurdal insanu bi amali ghairallahi wa yaksida bihi ghaira wajhillah, yaitu manusia yang menginginkan dengan amalnya untuk selain Allah dan dimaksudkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, atau selain mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah syirik dalam masalah niat dan kehendak. Maka yuafidina azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita ketika menceritakan bagaimana seorang hamba yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pada yaumul akhir. Maka Allah menyebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 110 sebagai jawaban kedudukan seseorang nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia telah mati, ketika dia telah kembali kepada yaumul akhir, kepada akhirat, ketika dia telah menelusuri bermacam-macam dars, darud dunya, darul barzah, darul akhirah. Maka ukurannya adalah faman kana yarju liqa'ar rabbi falyamal 'amalan salihan fala yusrik bi ibadatihi ahada. Ayat ini yafidina azakullah adalah turun ketika kisah seorang di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya ketika dia menjelaskan amal-amalnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertanya, kedudukan saya di sisi Allah bagaimana? Karena setiap diri kita pasti menginginkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat ini, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-nya, maksudnya adalah ketika nanti yaumul akhir yang dijelaskan pada waktu itu muka-muka mereka ada yang bermuka masam, tertunduk hina, dan pada waktu itu ada muka-muka yang berseri-seri. Kemudian di mana kedudukan kita? Insya Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk orang-orang yang bermuka berseri-seri yang disebutkan dalam surat Al-Qiyamah, yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu muka mereka berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Dia benar-benar melihat Allah Subhanahu wa taala. Berarti kedudukan dia di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dijelaskan dalam surat ya Al-Ghasyah, hal ataka hadisul ghasyah wujuhim yauma idzin khasyah. Muka-muka mereka tertunduk takut. Amilatun nasibah. Mereka beramal banyak, tapi apa? Mereka dimasukkan ke dalam taslan naran. Sudah beramal banyak, tapi apa? Dipanggang di neraka. Kalau di terjemahan antum Al-Quran itu dimasukkan, tapi kalau kita membuka kamus itu lebih keras lagi, panggang dia. Ini sebagaimana orang-orang Nasor, orang-orang Nasrani ketika zamannya Umar bin Khattab melihat bagaimana orang-orang Nasrani itu beribadah sangat sangat banyak, bahkan sampai letih, lelah. Sampai Umar ini takjub kepada orang-orang Nasrani. Beribadahnya pun enggak pernah berhenti. Ya. Tapi beliau membaca apa? Hal ataka hadisul ghasyah wujuhu yawma idzin khasyah amilatun nasr. Yaitu orang-orang yufidina azakumullah yang ketika itu muka-muka mereka takut tunduk hina. Karena apa? Di antaranya mereka beramal tanpa ilmu. Maka di dalam ayat ini fafidina azakumullah faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Ini tercantum dua syurut min qabulil amal, kata Ibnu Katsir. Syurut min qabulil amal. Di mana letaknya? Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maksudnya dalam keadaan yang dilambangkan, itu syaratnya apa? Fal ya'mal amalan saleh. Dia hendaknya beramal dengan amal yang saleh. Amal yang bagaimana? Yang mutaba'ah, dijelaskan. Amalan saleh itu adalah amalan yang mutaba'ah. Adapun orang-orang yang beramal tanpa mengikuti Rasul, berarti laisa bil ilmu. Beramal tanpa ilmu. Maka ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wajah-wajahnya apa? Tunduk hina. Bahkan mereka sudah capek-capek mengerjakan kebaikan-kebaikan yang mereka anggap baik, amal-amal yang mereka anggap baik, akan tapi apa? Taslanaran. Dipanggang di neraka. Jadi syarat diterimanya amal dijelaskan dalam ayat ini. Yang pertama adalah amalan salihan. Yang kedua apa? Wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan sekali-kali mensekutukan dalam beribadah kepada Rabb-nya. Ini berarti apa? Seorang yang ikhlas. Sedangkan lawannya ikhlas adalah syirik. Jadi wafidina azakumullah, ketika seorang ingin benar-benar mendapatkan maqam di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka cukup satu ayat ini mewakilinya. Ketika ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dihisab dengan mudah, diberikan makan-makan dan minum dengan seenaknya, dengan makan-makanannya kulu washrabu hania, seenak-enaknya, sepuas-puas, yaitu orang-orang yang menghadap Allah dengan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam amalnya, kemudian dia tujukan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semesta, bukan selain daripada itu. Ini wafidina azabullah. Dan dijelaskan dalam kitab Miftah dari Sa'adah, Qayyim menjelaskan tentang bagaimana pentingnya seorang beramal dengan amal soleh. Jadi kalau setan dan tuannya iblis itu selalu membuat makar, strategi untuk menyesatkan manusia, diberikan talbis-talbis seolah-olah ini bagus tapi sesuatu yang jelek, ini seolah-olah dari sunnah tapi itu bid'ah, ini sesuatu yang tidak diajarkan tapi disebutkan diajarkan, itu setan. Dan dijelaskan di sana yuhfidina azakumullah, betapa gembiranya iblis ketika pada saat itu diberikan berita gembira bahwasannya orang-orang yang berilmu itu meninggal dunia. Jadi ceritanya seperti ini. Pertama, tentara-tentara iblis ini datang, syaitan. Kemudian memanggil sayidnya. Wahai tuanku, ya sayid, wahai tuanku, mata abidu fulan, telah mati seorang yang rajin ibadah. Dia maja rajanya iblis. Jadi enggak melihatnya kepada tentara-tentaranya. Kemudian datang lagi kepada raja iblis ini. Mata alimun fulan, telah mati si fulan ini yang alim. Maka dia pun girang, senang dia. Maka tentaranya pun heran, kenapa kok senang ya? Pertama kali disebutkan bahwasanya seorang yang ahli ibadah, tepung sekali ibadahnya, banyak sekali, tapi dia diam saja. Ketika disebutkan ada seorang yang alim meninggal, dia senang sekali. Bertanya-tanya itu tentaranya, maka raja iblis pun enggak basa-basi. Ya sudah, daripada bingung, diajak langsung ke tempat dari orang-orang yang ahli ibadah dan ahli ilmu. Datanglah raja iblis berserta tentaranya menggoda ahli ibadah dan ahli ilmu untuk membuktikan kenapa raja iblis tadi hirang. Datang dia pertama kepada ahli ibadah, orang yang suka beribadah terus. Kemudian ditanya ahli ibadah ini dari rombongan ini, ya, disebutkan di sana menjelma menjadi manusia. Maka setan ini bisa menyerupai ya, apapun selain daripada yang disebutkan Nabi. Ya, ini enggak bisa. Kemudian apa-apa yang enggak dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa berupa ular juga bisa. Ya, bahkan manusia jelasnya. Kemudian menanyai, bertanya kepada seorang yang abid ini. Wahai abid, bagaimana? Bagaimana caranya memasukkan bumi seisinya ini ke dalam telur? Bagaimana Allah caranya memasukkan? Abid ini bingung. Dia jawabnya, gimana ya? Seorang abid yang punya ilmu, bisa enggak? Bisa enggak Allah memasukkan bumi seisinya ke dalam telur? Kalau orang yang enggak berilmu, pasti dia ragu, syak. Padahal syarat daripada keimanan kebalikan dari asyak. Bagaimana ya? Terus akhirnya dia jawab, kayaknya gak bisa ini kayaknya. Seorang yang gak punya ilmu seperti itu. Seorang ahli ibadah yang gak punya ilmu itu selalu ragu-ragu. Maka tentaranya pun, oh iya, ini jawabnya gak bisa. Kemudian datanglah rombongan ini menemui si alim. Ya alim, bagaimana memasukkan bumi seisinya ke dalam telur ini, Rabbmu yang kamu sembah? Seorang yang alim jawabnya pakai dalil, ya enggak? Karena apa? La matbu'at bihaqqin ila Rasulullah sallam wa Rasulullah sallam itu biyakima la dalila faqad tu biyabi batil. Jadi prinsipnya orang yang berilmu jawabnya pakai dalil, disebutkan gitu. Maka dia jawab, jangankan kau hanya bumi dan isinya masuk dalam telur, masuk ke dalam lubang jarum pun bisa kalau Allah menghendaki. Dia membaca iza arada saya ayyakula lahukum fayakun. Kalau Allah mengendaki sesuatu, jadi. Ya. Ini bedanya antara orang abid dengan orang alim. Maka setan pun ngakak, ya. Kemudian apa? Tentara-tentaranya baru tahu. Oh iya. Kalau orang abid itu mudah disesatkan. Enggak punya ilmunya. Tapi kalau orang alim, ya kalau kamu enggak bawa dalil enggak bisa disesatkan. Makanya ayat ini masya Allah, ya, satu ayat ini kalau kita bahas sangat luas sekali. Makanya hendaknya wafidina asabullah kita senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah bil ilmi. Wala taqfu ma laysa laka bil ilmi inna sam'a wal basara wal fuada qulu laika kana anta mas'ul. Semua akan diminta pertanggung jawab, maka hendaknya seorang beramal dengan ilmu dan terus semangat untuk belajar ilmu. Ya. Sering ana sampaikan, ya, mungkin di sini belum pernah ada seorang penyair yang menyindir kita. Ya, bijak. Beliau mengatakan apa? Malam yasbir fil ilmi sa'ah fal yasbir fil jahli sa'ah. Ya, bagus syairnya. Ini adalah pendahulu kita yang soleh mengatakan, siapa yang tidak mau sabar menuntut ilmu dalam satu jam, sa'ah itu satu jam, maka siap-siap dia menjadi orang bodoh selama setahun. Karena apa? Penjelasan-penjelasan seperti ini belum tentu kita dapat. Belajar sendiri saja belum tentu masuk. Kalau itu kelewat, insya Allah, siap-siap menjadi seorang yang bodoh selama setahun. Maka pentingnya untuk istiqomah benar. Kemudian yang menjadi sasaran iblis itu adalah orang-orang yang berilmu. Ya antum semua. Kalau orang-orang yang beramal tanpa ilmu sudah gampang, enggak usah disesatkan juga sudah sesat. Makanya apa? Digoda. Wah, itu majelis sudah sedikit nuntut ilmu terus sudah saya pecah belah saja. Ya. Saya rusak ini persatuan. Gibah sana, gibah sini. Itulah talbis iblis. Sehingga apa? Mereka tidak solid. Mereka tidak menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Ini. Maka Allah menyebutkan faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalih. Maksudnya berilmu. Wala yusrik bil ibadati rabbia. Dan jangan mensekutukan Allah dengan sesuatu apa. Masalah mensekutukan ini masyaallah. Sampai satu kitab seperti ini ada lagi yang lebih tebal. Ini mempelajari khususnya tauhid supaya seorang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan pula ketika seorang beramal kemudian niatnya untuk selain Allah, Rasul memberikan penjelasan man sama'a sama Allah bi wa man ra'a ra'a Allah bi. Siapa yang ingin didengar diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin dilihat diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau niatnya dunia ya sudah dikasih Allah senang sebatas bagiannya. Tapi begitu meninggal dan mendapatkan melainkan neraka. Maka Rasul pun menjelaskan wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala fil hadis qudsi anna aghna surakai anisyirki. Saya itu adalah sekutu yang kaya dari persekutuan yang lain. Man amila amalan asraka fi ma'i ghairi taraktu wa syirka. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan dia mensekutukan aku dengan selain daripada aku, maka ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang beramal itu dengan apa yang dia niatnya. Kalau dia niatnya dunia, berarti ditinggalkan di dunia ini. Disuruh meminta kepada dunia. Kalau niatnya dimakanin fulan karena kedudukan fulan, maka diminta ke fulan. Ini tentang syirik qasdi wal irada. Kemudian syirik ta'ah. Yang dimaksud syirik ta'ah dalam ketaatan wa huwa ayuti'al abdu saxon fi tahlili harami au tahrimi halali. Yaitu seorang hamba mengikuti hamba yang lain di dalam sesuatu yang halal tapi dijadikan haram atau sesuatu yang haram tapi dihalalkan. Jadi ada seorang yang yaitu taklid, kemudian taklidnya ini sesuatu petuah dari fatwa dari sesuatu yang seharusnya itu halal dikatakan haram atau sebaliknya. Dan ini sebagaimana yang dijalankan oleh umat-umat sebelum kita, fidina azakumullah, terutama adalah Nasrani wa Yahud. Maka Allah menjelaskan dalam surat At-Taubah, itakhadhu ahbaruhum wa ruhbanuhum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka itu sebagai rob-rob mereka selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Ayat ini fidina azakumullah. Ayat ini dijelaskan dalam Tirmidzi, juga dijelaskan Imam Ahmad, adalah berkaitan dengan ya, Rasul menjelaskan kisah siapa? Adi bin Hatim. Adi bin Hatim, beliau itu adalah seorang yang pemuka daripada orang Nasrani sebelum masuk Islam. Kemudian pada saat Rasulullah SAW datang memberikan dakwahnya, Adi bin Abi Hatim ini, sahabat radhiyallahu anhu, melarikan diri ke Syam. Kemudian terjadilah apa? Peperangan, dan keluarga daripada Adi bin Abi Hatim, kemudian saudara perempuannya ditawan oleh kaum mukminin. Kemudian pada suatu ketika dalam waktu yang sama, saudara kandungnya perempuan ini dilepaskan, kemudian kembali kepada Adi bin Abi Hatim. Kemudian apa? Memberikan pengaruh, dorongan supaya Adi bin Abi Hatim ini masuk Islam. Kemudian datanglah Adi bin Abi Hatim kepada Rasulullah SAW dengan memakai salib seorang Nasrani. Pakai salib mengkilat perak. Kemudian apa yang fidin al-Zabullah? Rasul membaca ayat ini. Kita khudu ahbaruhum waruhbanuhum arbaban min dunillah. Karena dia pakai salib, seorang tokoh Nasrani zamannya, mungkin rahib-rahib. Kalau di sini ada enggak mantan rahib, mantan biksu? Datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dibacakan ayat ini. Mereka itu menjadikan rahib-rahib mereka itu sebagai rob-rob mereka. Kemudian apa yang fidina azabullah? Adi bin Abi Hatim ini mengelak. Ya. Mereka tidak menyembah rahib-rahib mereka. Nah, kan disebutkan ita khudu ahbaruhum waruhbanahum arbaban min dunillah. Bantah. Sudah bawa salib, ya, dibacakan ayat ini bantah. Ya. Bahwasanya mereka tidak menyembah kepada mereka. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kalau mereka tidak menyembah kepada mereka, berarti mereka mengikuti apa-apa yang diharamkan oleh rahib-rahib mereka dan apa-apa yang dihalalkan oleh rahib-rahib mereka. Maka akhirnya tunduk ini Adi bin Abi Hatim. Kemudian Rasul bersyair, ya Adi mataqulu ayaduruka an yuqalu Allahu akbar. Wahai Adi, apa yang kamu katakan? Apa yang membuat engkau terganggu jika dikatakan Allahu Akbar? Ini syair ketika untuk melumpuhkan hati seorang Adi bin Abi Hatim, sehingga beliau akhirnya masuk Islam. Wahai Adi, apa yang kau katakan? Tadi kan disebutkan rahib-rahib mereka itu menghalalkan, mulai diikuti, ya, dia membenarkan, atau mengharamkan diikuti, membenarkan. Ya. Ayat duruka ayyukol Allahu Akbar. Apa yang buat terganggu? Yang buat kamu terganggu kalau dikatakan Allahu Akbar. Fa hal ta'lamu shay'an akbaru minallahi mayaduruka? Atau kamu ini lebih tahu dari sesuatu yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala yang bisa memudharatkan kamu? Kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW lagi, ayyaduruka ayyuqala la ilaha illallah. Apa yang mengganggumu ketika dikatakan la ilaha illallah? Insyaallah ini bahasanya Rasul ketika berdakwah kepada, ya, rahibnya Nasoro dengan bahasa yang hikmah sekali, ya, sampai orang-orang awam ini nggak bisa memahami kalau nggak sungguh-sungguh untuk apa mencernanya. Apa yang buat terganggu kamu jika dikatakan la ilaha illallah? Fahal ta'lamu illahan ghairallah? Atau kamu lebih tahu ada ilah selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Empat syair ini yang buat siapa? Adi bin Abi Hatim akhirnya diajar Rasulullah bersyahadat bahwasanya inilah agama yang hak. Yang kita sembah siapa? La ilaha illallah. Intinya seperti itu. Yang kita sembah siapa? La ilaha illallah, dan bukan taklid kepada rahib-rahib mereka. Ya. Bagaimana daripada konsekuensi mengikuti Rasulullah SAW apa? Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah dari apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, jangan kalian mengikuti selain daripada itu, yaitu siapa? Awliya qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali dari kalian yang mengingat. Dan Allah juga menjelaskan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka bima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaina yusallimu taslima. Demi Allah, demi Rabb kamu tidak beriman sampai kamu Rasul dijadikan sebagai hakim terhadap perselisihan di antara mereka. Suma la yajidu fi anfusihim harajan, sampai ditemui di dalam diri-diri mereka harajan, tidak ada rasa enggan dari apa-apa yang mereka perselisihkan dan mereka tunduk dan patuh. Ini wafidin azzaullah. Jadi yang dimaksud syirik dalam ta'ah itu adalah ketika seorang mengikuti dari ulamanya, dari syekhnya, dari ustadznya, padahal sesuatu itu harusnya adalah batil, aslinya batil, tapi dia katakan hak kemudian diikuti. Atau suatu yang haram seharusnya dikatakan halal. Dan ini adalah yang dijalankan oleh orang-orang sebelum kita. Dan ini banyak sekali sekarang kita lihat, karena Rasul sudah menyebutkan kemarin apa? La tatabi'ana sunana kana man qablakum sibran bisibin wa zira'an bidira'in hatta law dakhalu ajra dabin la tabi'tum. Nanti umat Islam ini akan mengikuti siapa? Orang-orang sebelum mereka. Siapa mereka? Yahud wa Nasara. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai masuk ke dalam lubang biawak pun diikuti. Ya, termasuk seperti ini, menjadikan ulama-ulama mereka sebagai rob-rob mereka. Nah, ini yang terakhir, syirik dakwah. Syirik di dalam dakwah. Dakwah itu asalnya adalah dakwah ilallah. Maka Allah menjelaskan apa? Lahu da'watul haq, dan hanya kepada Allah itu doa yang benar yang akan dikabulkan, dakwah yang haq. Waladina yad'una min dunih, dan mereka-mereka, waladina ini maksudnya adalah berhala-berhala, yang mereka menyeru kepada selain mereka, selainnya, la yastajibuna lahum bisyai'in, maka tidak akan mereka bisa mengabulkan dari doa-doa mereka itu sedikitpun. Illa kabasiti kafeihi ilamai liyabluqo fahuwa mahuwabi balihi. Melainkan apa? Seperti, Allah buat perumpamaan, seperti orang yang mengambil air, ya, ditaruh di atas tangannya, kedua tangannya, kemudian dia menyampaikan ke mulutnya. Wa ma du'aul kafir illa fi dhalal, dan tidaklah doanya orang yang kafir illa fi dhalal, itu menyimpang, maksudnya sia-sia, ya, karena tidak sesuai dengan doa al-haq. Ini wafidun al-sallallahu. Di dalam ayat ini anda perhatikan perumpamaan yang dibuat Allah Subhanahu wa taala sangat bagus. Ini dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib bagaimana ketika yang menafsirkan ayat apa? Illa kabasitil kafai, kecuali sebagaimana orang yang mengambil air di atas tangannya,